Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ahibbati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kita masuk pada pembahasan azabul qabr, azab kubur. Qala rahimahumullah, wa azabul qabri haqqun, wa munkarun wa nakirun haqqun, wal kiramul katibuna haqqun. Dan azabul qabri, azab kubur, hak, benar adanya. Demikian pula mungkar dan nakir, hak, juga benar adanya. Wal kiramul katibun, juga al kiramul katibun, para malaikat yang mulia yang menulis catatan amal, juga hak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu poin ini memuat tiga masalah. Yang pertama adalah masalah azab kubur. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya azab kubur. Demikian pula lawannya, na'imul qabr, kenikmatan alam kubur. Maksudnya di sini yakni alam barzakh, alam kubur yakni alam barzakh. Alam barzakh yakni setelah orang meninggal, mati, wafat, dan sebelum dibangkitkannya hari kiamat. Ini namanya barzakh. Ini yakni pembatas. Walaupun sesungguhnya ini sudah termasuk akhirat, tapi barzakh itu pembatas. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara keduanya ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini jadi alam barzakh. Artinya jangan dipahami bahwa azabul qabr, azab kubur, maupun na'imul qabr, kenikmatan kubur, yakni itu terjadi di kuburan. Ya. Karena tidak setiap orang dikubur, dan seandainya pun dikubur itu masih alam dunia. Tapi ini maksudnya alam yang lain, yaitu alam barzakh. Sehingga hukum-hukum ini akan mengenai mereka yang di alam barzakh, walaupun dia dikubur atau tidak dikubur. Jadi azabul qabr, azab kubur, na'imul qabr, na'im yakni kenikmatan kubur, ini istilah. Maksudnya yakni alam barzakh. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya azab maupun nikmat, dan ini tentunya tergantung pada amalan-amalan manusia ketika di dunia. Adapun tentang azabul qabr, azab kubur, beberapa ayat Al-Quran telah menunjukkan adanya azabul qabr. Di antaranya pada surat Ghafir ayat yang ke-46, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha wuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Artinya bahwa neraka itu, an-naru yu'raduna 'alayha, mereka itu dihadapkan pada neraka, wuduwan wa 'ashiyya, baik di waktu pagi maupun petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari bangkitnya hari kiamat, adkhilu, masukkanlah keluarga Fir'aun asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini menunjukkan bahwa di sana sebelum bangkitnya hari kiamat sudah ada azab, di mana orang-orang yang disebut dalam ayat ini dihadapkan pada neraka. Dan ini seperti yang disebut wallahu alam dalam hadis Al-Bara bin Azib dalam riwayat Ahmad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan ruh, bahwa ketika seorang yang kafir atau munafik mati kemudian dikubur, maka dibukakan untuknya pintu neraka sehingga dia melihat tempatnya di neraka, bayatihi min harriha wa samumiha, sehingga sudah datang padanya panas-panasnya neraka. Nah, ini adalah salah satu bentuk azab. Demikian pula ayat yang lain pada surat Taha, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fa kadzalikal yauma tunsa." Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat kami akan bangkitkan, kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia pun mengatakan, "Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara aku dahulu melihat." Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah berfirman, demikianlah karena datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Fa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah kamu sekarang dilupakan. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jal, Allah akan berikan kehidupan yang sempit, dan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kalau begitu, kapan kehidupan yang sempit ini? Ulama mengatakan, yaitu di alam kuburnya, di alam barzah. Karena kalau di alam dunia, kita lihat banyak dari orang-orang kafir yang kehidupannya mewah, serba tercukupi, nafsu mereka terpenuhi, makan minum syahwat semua, banyak mereka mendapatkan itu. Terus mana kehidupan yang sempit? Kalau begitu, kehidupan yang sempit adalah di alam barzakh, di alam kubur. Nah, ini kalau begitu juga merupakan dalil bahwa di sana ada azab kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian masih juga ada ayat-ayat yang lain, namun ini cukup kita tambahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Beliau mengatakan sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir. Dan keduanya tidak disiksa pada sesuatu yang besar, iya justru itu sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya karena dia tidak mensucikan dirinya dari kencingnya. Pada sebuah lafal disebut la yastatiru min bauli, tidak menutup diri, tidak melindungi diri dari kencingnya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia melakukan namimah, mengadu domba, mengadu satu orang dengan yang lain, satu kaum dengan yang lain, sekelompok dengan yang lain. Fa akhadha Rasulullah SAW jaridah, Nabi mengambil pelepah kurma, kemudian menancapkannya, kemudian mengatakan la'allahu yukhaffafu anhumal adab ma lam yaibasa, barangkali keduanya diberi keringanan ya, selama pelepah kurma ini tidak atau belum kering. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa di sana ada azab kubur. Dengan jelas Nabi menyebutkan innahuma la yu'adzaban, keduanya sungguh sedang disiksa. Kemudian Nabi SAW memberi syafaat, ya, diringan, semoga diringankan, tapi dalam batas waktu itu, sampai sebelum keringnya pelepah kurma tadi. Jangan dipahami bahwa diringankannya siksaan itu karena apa? Karena pelepah kurma. Itu hanya untuk batasan waktu, tapi diringankannya siksa adalah syafaat dari Rasulullah, beliau mendoakan supaya diringankan. Nah, ini perlu kita ingatkan karena sebagian orang salah paham dari hadis ini sehingga meyakini bahwa dengan batang yang basah tadi maka mayit akan diringankan siksanya. Jadi kalau begitu bukan ditancapkan lagi, ya, ditanam saja basah terus, ya, kering-kering, ya, semakin besar pohonnya. Nah, ini salah besar, ya. Ini diingatkan para ulama, keringanan dari siksa tersebut karena syafaat Rasulullah, dan khusus bagi Rasulullah tidak ada sahabat yang melakukan seperti itu, atau hampir tidak ada sahabat yang melakukan seperti itu. Kemudian ahibbati fillah rahimakumullah, hadis-hadis yang lain juga menunjukkan adanya siksa di hari atau di alam barzah, yakni seperti yang tadi kita sebutkan dari hadis Al-Bara' bin Azib dalam riwayat Ahmad. Kemudian di sana ada dhaghtatu al-qabr, ada jepitan di alam kubur, bahwa seseorang yang dikuburkan akan dihimpit, ya, akan dihimpit oleh bumi. Dan ini akan menimpa mereka, manusia pada umumnya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Lau naja minha, la naja minha Sa'd." Seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, maka tentu Sa'd akan selamat. Kalau begitu, termasuk kaum mukminin juga dihimpit, ya, termasuk. Cuma kata ulama, beda. Kalau orang kafir dihimpit hatta takhtalifa adla'uh, dihimpit sampai berselisih tulang belulangnya, yakni disiksa. Tapi kalau kaum mukminin dihimpit dengan oleh bumi, yakni himpitan kerinduan, ya, itu yang disebutkan para ulama, bukan penyiksaan. Ikhwani fi din rahimakumullah, adapun tentang na'im, kenikmatan kubur, tentang kenikmatan kubur, maka di sana juga ada dalil-dalil yang menunjukkannya. dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pada hadis Al-Bara' bin Azib dalam riwayat Ahmad tadi disebutkan bahwa kalau seorang mukmin yang meninggal maka akan dibukakan pintu surga dan ia akan melihat tempatnya di dalam surga dan akan mendapatkan angin-angin atau bau harum dari surga, akan menikmati. Ini adalah na'im, suatu kenikmatan kubur, alam kubur. Dan disebutkan pula di situ ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar pada fitnatul qabr, disebutkan an sadaqa 'abdi, kata Allah Azza wa Jalla, sungguh benar hambaku. Fa akhrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah fayatihi min rihiha wa rauhiha. Sungguh benar hambaku dalam menjawab, maka hamparkan untuknya yakni alas, yakni semacam kasur atau sejenisnya dari surga, dan bukakan untuknya pintu surga sehingga dia mendapatkan angin-angin surga tersebut. Nah, ini kenikmatan di alam kubur. Dalam hadis yang lain disebutkan bagi orang yang beriman, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Ya. Bagi orang yang beriman bertakwa disebutkan dalam hadis, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, naumatul arus. Begitu. Jadi ini semua adalah bentuk kenikmatan di alam barzah. Kemudian yufsahu lahu qabru, diluaskan untuknya kuburannya sepanjang mata memandang. Nah, ini yakni tentunya kita berharap ya, kita semuanya mendapatkan kenikmatan di dunia, di barzah, alam kubur, dan kemudian di akhirat, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kesempitan di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ulama mengatakan seperti disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa na'imul qabr, kenikmatan kubur, dan azabul qabr, azab kubur ini mengenai ruh dan terkadang juga sampai ke jasad. Ya, mengenai ruh dan terkadang sampai ke jasad. Jadi atas dasar ini maka tentang hal ini jangan dibuktikan dengan pandangan duniawi, alam syahadah. Karena sebagian orang membantah dan tidak percaya dengan azab kubur ini dengan alasan-alasan yang tidak semestinya mereka beralasan dengannya. Dengan dibuktikan di kuburnya ternyata mayitnya tetap saja tidak berubah. Nah, ini alamnya bukan alam duniawi. Ini alamnya bukan alam bawah tanah, ya. Kalau seperti itu seolah-olah alam kubur itu alam bawah tanah. Alam bawah tanah yaitu alamnya binatang-binatang itu, ya kan? Ini alam barzakh. Sudah hal yang gaib, tidak dijangkau oleh panca indera kita. Ya. Jadi kalau dibuka kuburan atau di dalam kuburan dipasang mikrofon, ini menjerit apa tidak? Ini alam syahadah, seperti alam duniawi itu. Ini urusan-urusan gaib. Jadi jangan dibantah adanya azab kubur atau na'imul qabr dengan cara-cara atau alasan-alasan seperti itu. Jangan pula dianggap kalau orang kemudian sudah mati hancur, ya, karena dimakan hewan atau karena kena bom hancur kemudian sudah nggak ada baginya nikmat atau azab kubur, tidak. Ini bukan urusan alam syahadah, ini urusan alam gaib. Begitu. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam rangka membantah orang-orang yang seperti itu, yang menganggap mustahil terjadinya nikmat kubur atau azab kubur. Kata beliau, sesungguhnya hal ini bukan hal yang mustahil atau jauh, bahkan kita meyakini pasti terjadi sebagaimana yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla sudah memberikan pemahaman yang dekat kepada itu, yaitu dalam alam tidur kita. Dan tidur itu saudaranya mati, karena Allah Azza wa Jalla menyebut tidur juga dengan wafat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa saat tidurnya. Allahu yatawaffal anfus hina maut, saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan bagi yang belum mati Allah wafatkan dalam tidurnya. Jadi tidur itu juga disebut wafat oleh Allah Azza wa Jal. Kalau begitu, tidur itu kata sebagian ulama tadi, ahul maut, saudaranya kematian. Nah, sekarang dalam tidur ini ada mimpi. Kata beliau, dua orang yang tidur berdampingan. Ternyata yang satu merasakan ketakutan yang luar biasa, karena dalam mimpinya sudah mungkin mimpi perang, mungkin mimpi dikejar hewan, mungkin mimpi dikejar musuh, mungkin mimpi dikeroyok orang. Yang satu nikmat sekali, ya, dalam sebuah taman bersama macam-macam yang ada di taman tersebut. Oh, luar biasa, bunga, ya, senang. Padahal orang yang melihat kedua orang yang sedang tidur itu, ya sama saja, mungkin sama-sama enggak bergerak, ya, tidak ada bedanya. Tapi yang satu merasakan begitu takut, yang satu merasakan begitu nikmat. Nah, ini masih di kehidupan dunia, masih di kehidupan dunia yang kita lihat. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Alam kubur sudah termasuk akhirat, yang itu alam gaib. Jadi jangan dianggap mustahil hal yang seperti ini. Bahkan harus kita yakini dengan yakin kebenaran adanya azab kubur dan na'imul qabr. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau begitu ada kelompok-kelompok yang tidak mengimani azab kubur dan na'imul qabr. Siapa mereka? Lagi-lagi Mu'tazilah. Ya, memang mereka ini musuh Ahlus Sunnah. Juga alasan yang lain seperti disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala di sini, alasan mereka di antaranya juga hadisnya hadis ahad. Nah, kembali kepada masalah tadi, ya, kaidahnya mereka, kalau hadis ahad tidak bisa dipakai hujjah dalam bab akidah. Nah, ini sudah kita bantah tadi, itu kaidah yang tidak benar. Begitu pula dalam hal ini kita katakan itu kaidahnya sudah salah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang azab kubur, ini dalilnya bukan lagi hadis, ayat. Ya. Dalilnya ayat. Kemudian yang dari hadis juga bukan ahad, bahkan hadisnya mutawatir, tawaturan ma'nawiyan, mutawatir tapi mutawatir yang ma'nawi, bukan mutawatir lafzi. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak mengimani azabul qabr, azab kubur, dan na'imul qabr, kenikmatan di alam kubur. Kemudian berikutnya, wa mungkar wa nakir haq. Ini masalah kedua yang ada kaitannya dengan masalah pertama, yaitu mengimani mungkar dan nakir. Siapa itu mungkar dan nakir? Mungkar dan nakir adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertanya kepada orang-orang yang dikubur dengan tiga pertanyaan yang kemudian hal ini disebut dengan istilah apa? Fitnatul qabr. Istilahnya apa? Fitnatul qabr. Ujian di alam kubur. Nah, ini masih ada ujian. Ujian terakhir. Ujian di alam kubur. Ikhwani fi din rahimakumullah. Tentang adanya mungkar dan nakir, ini telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibn Hibban disebutkan pada hadis tersebut. Idza dufina ahadukum ya'tihi malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa li akhar nakir. Bila seseorang di antara kalian dikubur, maka akan datang kepadanya malaikat, dua malaikat, aswadani azraqan, keduanya hitam dan biru. Nah, ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran-penafsiran, saya tidak begitu ingat, tapi secara lafal disebutkan begitu, aswadani azraqan, keduanya hitam dan keduanya biru. Yuqalu li ahadihima munkar, salah satunya disebut dengan munkar, wa li akhar nakir, dan yang lain disebut nakir. Nah, ini kedua malaikat, munkar dan nakir. Fayas'alani, kemudian bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan alam kubur tersebut. Maka kita pun beriman. Kalau dalam hadis Al-Bara bin Azib tidak disebut namanya, disebutkan dua malaikat. Ya, dan bertanya. Nah, dalam riwayat Tirmidzi ini menyebutkan namanya, keterangan, yaitu munkar dan nakir. Maka kita beriman adanya malaikat tersebut. Kemudian juga, nah ini terkait dengan tadi, mengimani fitnatul qabr, mengimani adanya fitnatul qabr, ujian di alam kubur, alam barzah, yang itu mencakup tiga pertanyaan. Man rabbuk madinuk wa man nabiyuk, ringkasnya begitu. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini tiga pertanyaan yang tentu untuk menjawabnya, kalau di dunia itu pertanyaan mudah, ya kan, semua insyaallah bisa menjawab dari kaum muslimin. Tapi di akhirat itu yang berpengaruh dalam jawaban itu adalah apa? Iman. Kalau dia orang yang beriman benar-benar, maka mudah menjawabnya. Tapi kalau tidak beriman, maka tidak bisa menjawabnya walaupun pertanyaannya mudah seperti itu. Ya, walaupun diajari bagaimana menjawabnya, enggak akan bisa. Hai fulan, kalau nanti datang malaikat ya bertanya man rabbu man rabbuk, ya, siapa rabbu, jawab Allah. Hai fulan, kalau ditanya ya diajari, ya, seandainya diajarinya waktu hidup tapi ternyata dia bukan orang beriman, enggak akan bisa jawab, apalagi diajarinya setelah mati. Ya, setelah mati dengar saja tidak diajari, ditalkin seperti itu. Ya, kalau memang tidak bisa, tidak beriman, nggak akan bisa jawab. Kalau dia orang yang beriman tanpa diajari, akan bisa jawab. Jadi nggak perlu ditalkin. Di samping memang tidak ada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab itu. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang fitnatul qabr ini dalam sebuah ayat pada surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah azza wa jal mengokohkan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fayudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Maka Allah azza wa jalla menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah azza wa jalla melakukan apa yang Ia kehendaki. Nah, tafsiran para ulama, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan akhirat maksudnya, yakni ketika ditanya di alam kubur, Allah kokohkan sehingga dia mampu menjawab. Karena kalau tidak mampu menjawab, seperti dalam hadis Al-Bara' bin Azib itu disebutkan, dia goncang ketika ditanya, man rabbuk? La adri. Gak bisa jawab. Padahal tinggal mengatakan, kalau betul-betul beriman, ya kan, Allah, sudah selesai, satu kata. Tapi dia gak bisa jawab. Ya, gugup. La adri. Saya gak tahu. Madinuk. Agama apa juga? La adri. Saya gak tahu. Man nabiyuk? Man hadar rajul alladhi bu'isa fikum? Siapa orang ini? Disebutkan oleh ulama, yakni ditampakkan Rasulullah, tahu orang ini juga sama. La adri. Enggak kokoh, enggak bisa menjawab. Apa akibatnya setelah itu? Fayadribuhu bimitraqatin. Maka dipukul dengan palu. Yang kalau seandainya gunung dipukul dengan palu itu akan hancur. Dipukul dia oleh malaikat. Fayasihu sayhah, menjerit, yang didengar oleh makhluk-makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, ini fayudillullahu dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, tidak bisa jawab. Allah menyesatkan mereka, yakni ya, disesatkan, dan di antaranya ini mereka enggak mampu menjawab. Nah, tapi orang yang beriman akan menjawab semuanya. Yuthabbit, Allah kokohkan sehingga mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya ketika acara pemakaman, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ud'ullaha li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Berdoalah kalian kepada Allah untuk saudara kalian. Was'alu lahu at-tathbit, mintalah kepada Allah agar dia dikokohkan. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Nah, jadi ini diantara tugas kita juga mendoakan supaya dia kokoh, sehingga dia bisa jawab. Sehingga kalau bisa jawab, nanti Allah mengatakan apa tadi? An sadaqa abdi, betul, benar hambaku. Afrishuhu minal jannah, berikan alas dari surga, dan seterusnya. Nah, ini yuthabbitullahu alladhina aman, Allah kokohkan orang yang beriman. Kalau begitu, kunci ya keberhasilan dalam ujian itu, kelulusan dalam ujian itu kuncinya apa? Iman. Karena Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah kokohkan orang-orang yang beriman. Maka kalau begitu yang penting iman ini dikokohkan, pasti bisa menjawab. Ya, walaupun antum enggak bisa bahasa Arab. Ya. Ya kan? Ada sebagian enggak bisa bahasa Arab, gimana ini? Urusan gaib sudah. Bisa menjawab, yang penting beriman. Begitu. Adapun orang yang zalim, tidak. Orang yang kafir, munafik, tidak akan bisa menjawab. Intinya di situ. Ikhwan fillah rahimakumullah, satu faedah yang disebutkan oleh para ulama dari tiga pertanyaan itu, ya, menunjukkan bahwa itu perkara yang paling penting. Urusan agama itu sedikit atau banyak? Banyak, ya kan? Rukun Islam saja sudah 5. Rukun iman 6. Nanti hukum-hukum yang lain halal haram banyak. Di alam kubur pertanyaannya berapa? Cuma 3. Ya. Berarti ini perkara yang paling penting dalam agama ini. Oleh karenanya, apa kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wajib kita belajar apa? 3 perkara. Nah, ini diambil dari sini. Ma'rifatullah, harus mengenal Allah, karena nanti di alam kubur akan ditanya man rabbuk. Harus mengenal dinul Islam, agama Islam. Kenapa? Nanti di alam kubur akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ma'rifatun nabi, mengenal nabi, karena nanti di alam kubur akan ditanya man nabiyuk, siapa nabimu. Nah, inilah yang kemudian menjadi al-usulu thalatha allati yajibu ma'rifatuha ala kulli muslim. Ini menjadi usulu thalatha itu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib fardu ain. Ya, diambil dari situ. Ini faedah dari yakni usulu thalatha, dan ulama menyebutkan semacam itu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan apa? Bil adillah, dengan dalil. Dari mana ini? Pada kisah itu tentang nikmat kubur dan azab kubur, pertanyaan kubur, orang yang beriman dan bisa menjawab ketika ditanya tentang Allah, agamanya, dan apa nabinya, dia mengatakan apa? Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Oh, berarti dia itu tahu tentang 3 hal ini berdasarkan ilmu, belajar, tahu dalil. Makanya 3 hal ini usulul thalatha, harus mengetahuinya dengan apa? Bil adillah, dengan dalil. Sementara yang tidak bisa jawab tadi ketika ditanya, ya, man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, dia mengatakan sami'tun nas yaqulun faqultu, aku dengan orang-orang itu mengatakan begitu, ya aku ikut ngomong begitu. La daraita wa la talait, kamu tahu tidak, baca juga tidak. Kemudian dipukullah dia. Oh, ini berarti apa? Taklid, ikut-ikutan. Makanya belajar 3 ini enggak boleh taklid. Belajar agama jangan taklid, ikut-ikutan. Ketahui ilmunya, apa dalilnya, walaupun kita enggak hafal, tapi kita tahu ada sumbernya, dalilnya. Nah, ini diambil dari sini. Makanya yang kita pelajari dalam usul salat seperti itu, ma'rifatullah wa ma'rifatu dinul Islam wa ma'rifatu an-nabi bil adillah, dengan dalil. Nah, ini faedah dari fitnatul qabr. Ini ujian yang paling penting, ya kan? Ini ujian ini. Lebih daripada ujian antum yang belajar di pondok. Nah, ini ujian biasalah untuk melatih murojaah dan lain-lain. Kalau itu ujian yang hakiki, yaitu ujian yang hakiki benar-benar nanti di fitnatul qabr. Nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla keselamatan wassabat dan kekokohan untuk kita, keluarga kita, ayah ibu kita, dan kaum muslimin seluruhnya, insyaallah. Kemudian berikutnya, wal kiramul katibun. Al-kiramul katibun, yakni para malaikat juga. Di samping tadi ada munkar nakir, ini juga ada al-kiramul katibun. para malaikat yang mulia, kiram, al-katibun, para penulis. Nah, wallahu alam, di sini Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurrah Ar-Razi menyebutkan ini pada poin ini, yakni apa ada maksud tertentu apa tidak, wallahu alam, mungkin kalau secara hubungan ya, karena ini terkait dengan apa, yakni azab kubur, kenikmatan kubur, pertanyaan alam kubur terkait dengan amalan, yang amalan itu dicatat oleh para malaikat tersebut, ada catatannya. Mungkin dari sisi itu kemudian sekaligus digabungkan pembahasan ini. Yang jelas mereka para malaikat yang harus kita imani keberadaannya dan tugas-tugas mereka. Terkait dengan keimanan terhadap para malaikat, kita harus mengimani apa? Mengimani adanya para malaikat, mengimani jumlahnya para malaikat dengan jumlah yang tidak kita ketahui, Allah yang mengetahui jumlah mereka. Ya, oh, bagaimana kalau kita belajar dulu kok jumlahnya cuma 9? Ya, oh, banyak sekali malaikat itu, bukan hanya 9, sedikit 9 itu. Banyak sekali. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa malaikat itu masuk ke Al-Baitul Ma'mur 70 ribu setiap hari. Yang sudah pernah masuk tidak masuk lagi. Ya, bisa antum kalikan. Bisa apa enggak? Enggak bisa antum kalikan. Terlalu banyak. Jadi jumlah malaikat sangat banyak. Adapun yang kita ketahui namanya itu terbatas. Yang kita ketahui namanya terbatas, dan itu yang yakni bilangan tersebut mungkin maksudnya malaikat yang diketahui namanya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, ya, Munkar Nakir dan Malik dan yang lain. Sebagiannya yakni dengan riwayat yang sahih, sebagian lagi dari Israiliyat seperti Izrail. Ini didapatkan dalam Israiliyat, tidak didapatkan dalam ayat maupun hadis yang sahih, itu yang saya ketahui. Ya. Kemudian di antara keimanan kita dalam mengimani malaikat juga mengimani perbuatan atau tugas-tugas mereka. Ada malaikat yang ditugaskan seperti ini, menulis, mencatat amalan-amalan manusia. Seperti yang tadi disebutkan pada hadis Bitaqah, Allah mengatakan, "Adzalamaka katabati?" Apakah para penulisku mendzalimi kamu? Dia katakan, "La ya Rabb, tidak." Nah, berarti di sana ada malaikat yang bertugas menulis. Nah, ini al-kiram al-katibun. Dalam ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat yang mulia, yang mereka itu menulis, ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian di hari Jumat, ya, setiap pintu-pintu ada malaikat yang mencatat siapa yang datang duluan dan duluan. Kalau imam berdiri khutbah, azan, muazzin, sudah tutup catatan itu, malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Nah, jadi kita harus beriman bahwa di sana ada salah satu tugas malaikat, dan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan. Di sana juga ada malaikat yang ditugasi menjaga gunung, ada yang ditugasi apa namanya mencabut nyawa, malakul maut, ada yang ditugasi meniupkan ruh, ya, ada yang ditugasi yakni menjaga dunia ini. Ada shiftnya, malaikat malam, malaikat siang, waktu subuh datang. Ya, yang bertugas siang hari, yang malam kembali. Nanti waktu asar berganti di situ. Yata'aqabuna fikumul malaika. Yata'aqabun, berganti-ganti di tengah kalian ini malaikat-malaikat. Nah, itu tadi. Nah, kita harus mengimani semuanya. Jadi termasuk dari yang menjaga gunung, malaikat. Jangan diyakini, oh kalau orang-orang ini gunung ada penunggunya, ya siapa yang menunggu, ya yang bau reksa gunung tersebut, ya diyakini dedemit-dedemit itu, ya makhluk-makhluk halus, jin, syaitan. Nah, ini enggak benar. Allah Azza wa Jalla menugaskan malaikat-malaikat tertentu untuk menjaga gunung. Dan yakni syaitan-syaitan enggak punya kekuatan apa-apa di hadapan para malaikat, dan yakni mereka enggak punya wewenang untuk apa menjaga-menjaga seperti itu. Mereka itu merusak, bukan menjaga, merusak. Jadi itu terkait dengan al-kiramul katibun. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah seseorang itu melafalkan dari suatu ucapan kecuali di sampingnya ada raqibun atid, malaikat yang mengawasi untuk mencatat. Ya, yang mengawasi untuk mencatat. Jadi raqibun atid, wallahu alam, namanya bukan nama malaikat. Tapi ini ya, sebagian kemudian menjadikan itu sebagai nama malaikat, malaikat raqib dan atid. Tapi kalau dari tafsir-tafsir yang saya baca itu bukan nama malaikat, beda dengan mungkar nakir. Tapi raqibun atid yakni malaikat yang mengawasi dan mencatat. Begitu. Wallahu alam. Itu yang saya ketahui, bisa dipelajari kembali masalah ini. Demikian mungkin yang kita bahas pada kesempatan ini. Tentunya dalam daurah ini yakni nampaknya kita enggak bisa menyelesaikan semuanya. Nah, mungkin ini setengahnya paling tidaknya. Insyaallah pada waktu yang lain dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan insyaallah taala.